Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah mulai pagi ini kita akan belajar tentang ilmu sharaf, salah satu di antara ilmu-ilmu bahasa Arab yang utama, yang pokok. Dan kita akan belajar ilmu sharaf ini dengan kitab At-Tatbiqus Sharfi. At-Tatbiqus Sharfi yang disusun oleh Abdul Ar-Rajihi. Jadi ilmu sharaf itu merupakan salah satu dari dua ilmu dasar yang sangat penting, yang merupakan pokok atau pondasi dalam ilmu-ilmu bahasa Arab. Dua ilmu yang pokok tersebut yakni ilmu nahwu dan ilmu sharaf ini, dan kedua-duanya itu saling terkait nantinya dalam penggunaan dalam sebuah kalimat dan tentunya untuk bisa memahami bahasa Arab dengan tepat, dengan benar, kedua ilmu ini, nahwu dan sharaf ini, harus dipelajari, harus dipahami dengan baik, dengan benar, sehingga apa yang dinyatakan dalam bahasa Arab, kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu semua bisa kita ambil faedahnya, kita dapatkan maknanya dengan pemahaman yang tepat, yang benar. Mungkin langsung saja kita mulai untuk sekedar mukaddimah, pembukaan, pengantar dari kitab ini. Mukaddimatun, mukaddimah, pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam pada Tuhan kita, Sayyid kita Nabi Muhammad, wa ala alihi dan kepada keluarganya, wa sahbihi, pada sahabat-sahabatnya, ajma'in semuanya. Wa ba'du. Dan sesudah itu, falaqad fahimal qudama'u, maka sungguh-sungguh orang-orang terdahulu itu memahami tarasarfi, pelajaran sharaf itu, fahman sahihan, dengan pemahaman yang benar. Hina ja'aluhu min ma'an nahwi ilman wahidan, ketika mereka menjadikan ilmu sharaf itu bersama dengan ilmu nahwu sebagai satu ilmu. Kita ulangi dari tadi. Falaqad fahimal qudama'u darfasorfi fahman sahihan. Jadi orang-orang yang terdahulu itu sungguh memahami pelajaran sharaf ini dengan pemahaman yang benar, yang tepat, yang sahih. Hina ja'aluhu ma'an nahwi, ketika mereka menjadikan ilmu sharaf ini bersama dengan ilmu nahwu ilman wahidan, sebagai satu ilmu. Jadikan satu ilmu, satu pembahasan ilmu, tidak dipisahkan antara nahwu dan sharaf. Atau hina asyara ba'duhum, ketika sebagian mereka mengisyaratkan ila darurati dirasatihi, pada pentingnya mempelajari ilmu sharaf qabla an-nahwi, sebelum ilmu nahwu. Sebagian orang-orang terdahulu itu mengisyaratkan, menyatakan ya, untuk atau tentang pentingnya mempelajari ilmu sharaf sebelum ilmu nahwu. Ala ma qarrara Abu al-Fath ibn al-Jani, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu al-Fath ibn al-Jani, enam orang ya, punya enam orang, fi syarhihi ala tasrifi Abi Utsman, dalam syarah beliau, penjelasan beliau terhadap kitab Tasrif Abi Utsman. Abi Utsman menyusun kitab Tasrif, kemudian disyarah oleh Abu al-Fath ibn al-Jani ini. Nah, di situ beliau, Abu al-Fath tadi menyatakan tadi, sebagian orang-orang terdahulu ini mengisyaratkan tentang pentingnya mempelajari ilmu sharaf sebelum ilmu nahwu. Ghairu anna al-kutub al-qadimata allati akhradaha ashabuha, hanya saja kitab-kitab yang terdahulu itu yang allati akhradaha ashabuha disharfi, yang penyusun-penyusunnya itu menyendirikan pada pembahasan sharaf, artinya memisahkan antara sharaf dengan nahwu, imtala'at bi katsirin min al-furu'i wa tamrinati, ya, kitab-kitab tadi penuh ya, dengan banyaknya tugas-tugas dan latihan-latihan al-furud, ya, tugas-tugas wa tamrinat, latihan-latihan allati yabluhu ba'duha, yang sebagiannya itu mencapai darajatul khayali wal al-ghazi, ya, sebagian dari tugas-tugas latihan-latihan itu sampai mencapai tingkatan yang khayal. Ini apa? Kalau arti bahasanya tipu daya, artinya ya, semacam itu ya. Artinya tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya, atau terlalu berlebihan. Wal al-ghaz, dan yang sifatnya tebak-tebakan, ya. Ini jadi sebagian dari tugas-tugas yang ada, latihan-latihan ada itu sampai mencapai tingkatan yang demikian, ya. Artinya berlebih-lebihan, sampai melewati batas, sampai membuat tugas, membuat contoh, membuat latihan yang itu hanya akal-akalan, hanya sifatnya tidak pasti. Mimma yaj'aluha asirat al-fahmi min nahiyatin, yakni ya, sebagiannya itu menjadikan tugas atau kewajiban ataupun latihan-latihan tadi, pembahasan syarah tadi, asirat al-fahmi, itu sulit difahami, sulit dalam memahamannya. Min nahiyatin, dari satu sisi, wa mashkukan fi jadwaha, dan diragukan faedahnya, kegunaannya. Min nahiyatin ukhra, dari sisi yang lain. Ini. Jadi didapatkan dalam kitab-kitab yang terdahulu pembahasan-pembahasan ya, latihan-latihan tentang sharaf ini yang tadi melewati batas dari apa yang seharusnya, sehingga di situ menjadikan pembahasan ini menjadi sulit untuk dipahami, dan juga kegunaannya atau faedahnya juga kemudian menjadi diragukan. Ini. Itu pada sebagian sebagian dari kitab-kitab yang terdahulu tentang al-musharaf ini. Kemudian yang berikutnya, walladzi la syakka fihi, dan yang tidak ada keraguan padanya, ya, anna sarfa la ghina anhu fit darsil lughawiyyi, bahwasanya sharaf itu ya harus ada, la ghina anhu, ini maknanya harus ada ya, tidak dapat dihindari ya, tidak bisa tidak harus ada, fit darsil lughawiyyi, dalam pelajaran bahasa, wa fit darsil arabiyyi, dan dalam pelajaran bahasa Arab, ala wajhil khususi, ya, secara khusus. Jadi sharaf ini harus ada dalam pembahasan bahasa, dalam pelajaran bahasa, dan secara khusus dari sisi yang khusus dalam pelajaran bahasa Arab. Lakin alladzi la syakka fihi aidha, akan tetapi yang tidak diragukan lagi, juga tidak diragukan lagi, anna sarfa lam yalqa hatta al-ana, bahwasanya sharaf tersebut, ilmu sharaf tersebut ya, sampai sekarang ini lam yalqa ya, tidak mendapatkan, tidak memperoleh, ma yambaghi lahu minad darsi, apa yang sepantasnya untuk baginya, apa yang sepantasnya bagi ilmu sharaf itu, berupa pelajaran ya, minat darsi ya, berupa pelajaran alladhi yu'inu ala ta'limihi, yang membantu ya, mengemukakannya, memperkenalkannya atau mempersembahkannya, fi suratin, dalam satu bentuk, tayassara ifadatu minhu, yang memudahkan untuk mengambil faedah darinya. Jadi ilmu sharaf itu ilmu yang penting yang harus ada dalam pembahasan bahasa, terkhusus bahasa Arab, akan tetapi juga di sana didapati bahwasanya dalam ilmu sharaf ini sampai saat ini, artinya sampai ini ditulis oleh penyusun ya, itu tidak mendapatkan ya, pembahasan pelajaran yang pantas, yang bisa membantu ya, untuk menyatakan atau mempersembahkan mempersembahkan ilmu sharaf tersebut dalam bentuk yang mudah difahami, yang mudah diambil faedahnya. Ini. Walaqad kunna qaddamna kitabana at-tatbiqan nahwiyyah, dan sungguh kami telah mempersembahkan ya, menghaturkan kitab kami yaitu at-tatbiqun nahwi, fawajadna, lalu kami mendapati, annahu sa'ada tullaba qismil lughatil arabiyyati, bahwasanya kitab tersebut, tatbiqun nahwi, at-tatbiqun nahwi tersebut, itu membantu para pelajar bagian bahasa Arab ya, jurusan bahasa Arab, ala fahmi kathirin min masailin nahwil arabiyyi, untuk memahami banyak perkara, banyak persoalan dalam ilmu nahwu bahasa Arab. Wa syaji'na dzalika, dan kami menganjurkan hal itu, ala an nuhawila ya, mu'alajal masail as-sarfiyyati ala nafsil manhaji, untuk kami mencoba mengusahakan ya, nuhawila ya, an nuhawila, kami mencoba mengusahakan mu'alajatil masail as-sarfiyyati ya, menangani, mengerjakan ya, masalah-masalah sharaf ala nafsil manhaji, dengan cara atau dengan metode itu sendiri. Waha nahnu nuqaddimu, dan inilah kami mempersembahkan, kami menghaturkan At-Tadbiq As-Sarfiyyah, kitab ini At-Tadbiq As-Sarfi, mustamilan ala ahamil mawdu'ati, yang mencakup pembahasan-pembahasan yang paling penting, alati yang bagi ayya'rifaha at-talibu, yang seharusnya diketahui oleh pelajar penuntut ilmu, ma'rifatan sahihatan, dengan pengetahuan yang benar, yang tepat. Wa min thamma, dan dari sana, hadafna mawdu'atin, kami hilangkan pokok-pokok pembahasan, lam nara daruratan li'itsbatiha, yang kami pandang tidak ada kepentingan untuk membahasnya, menetapkannya. Wa idza kana ad-darsu an-nahwiyyu yaqtadi darsa sarfi, dan jika pelajaran nahwi itu menuntut pelajaran sharaf, fa inna sharfa, dalam pelajaran nahwu, ya, untuk bisa memahami ilmu-ilmu nahwu, pembahasan pada ilmu nahwu, tentunya di situ dituntut untuk bisa atau untuk sebelumnya mengetahui tentang sharaf, tentang bentuk-bentuk kata. Ya, karena tidak mungkin kita bisa membaca satu kalimat tanpa mengetahui, memahami bentuk-bentuk katanya. Sehingga tadi dalam pelajaran nahwu itu menuntut untuk pelajaran sharaf. Fa inna sharafa la yamkinu fahmuhu fahman sahihan, karena ilmu sharaf itu tidak mungkin untuk memahaminya dengan pemahaman yang benar, duna ma'rifatil qawanina, tanpa mengetahui qawanin, pokok-pokok allati yajri 'alaiha ilmu aswati, kaidah-kaidah, pokok-pokok atau kaidah-kaidah yang di yang berlaku pada ilmu aswat. Aswat ini bunyi atau suara. Jadi pada sharaf dia tidak mungkin untuk bisa difahami dengan tepat dan benar tanpa mengenal, mengetahui kaidah-kaidah yang berlaku pada ilmu shaut, yaitu ilmu suara dalam melafazkan huruf-huruf bahasa Arab. Ini juga harus difahami, diketahui dengan tepat dan benar. Ghairu anna lam naf'al syai'an min dzalika, hanya saja kami tidak melakukan sesuatu pada itu, pada ilmu aswat tadi. Ini mungkin bagian nanti pembahasan dalam makharijul huruf atau yang semisal itu, mengeluarkan atau menyatakan huruf-huruf bahasa Arab dengan tepat dan benar. Nah, di sini tidak dibahas tentang hal itu. Bal iltazamna al-mustalah al-qadima ma'a syai'in min al-adadi tartibi, tetapi kami melazimi istilah-istilah yang terdahulu dengan sesuatu yang berupa pengulangan at-tartib, urutannya, dengan jadi menggunakan istilah-istilah yang terdahulu dengan mengulang urutannya. Fa qasamna hu thalathata abwabin, maka kami membaginya menjadi tiga bab. Bab dalam madkhali sesudah madkhal, sesudah permulaan, pengantar. Ja'alna, ya nanti ya di pembahasan berikutnya akan dijelaskan tentang ini. Jadi nanti ada madkhal, yaitu permulaan atau pengantar. Kemudian sesudah itu ada tiga macam atau tiga bab pembahasan secara global, secara umum. Ja'alna, kami jadikan baban lil af'ali wal mustaqati. Kami jadikan satu bab itu untuk fi'il-fi'il dan mustaqatnya, bentuk-bentuk perubahan dari fi'il tersebut. Wa baban lil asma'i, dan satu bab untuk isim-isim. Wa salitan lil i'lali wal ibadari, dan bab yang ketiga untuk i'lal dan ibadal. I'lal dan ibadal nanti akan dijelaskan insyaAllah pada waktunya. Wa la'allana nakunu qad qadim, wa la'allana nakunu qad qaddamna ma yakhdumu darsan arabiyyati, dan semoga kami ini telah berbuat mempersembahkan sesuatu yang itu sebagai atau melayani sebagai apa untuk memuliakan pelajaran bahasa Arab ini. Wallahu nas'alu ayyaj'ala a'malana khalisatan liwajhihi, dan Allah lah kita memohon padanya supaya dia menjadikan amal-amal kita itu murni untuk wajahnya. Wabillahi wahdahu at-tawfiq, dan dengan Allah lah sendirinya, Allah lah satu-satunya at-tawfiq, ya, bimbingan, hidayah, petunjuk. Abduh ar-rajihi, ini yang menyusunnya. Ini pengantar dari penulisnya. Kita lanjutkan yang berikutnya, madakhalun, permulaan atau pengantar. Ya, jadi sebelum memulai pembahasan inti, ini disampaikan pengantarnya dulu. Awalan yang pertama, as-sarfu wa midanuhu, sharaf dan lingkupnya, ruang lingkupnya. As-sarf al-musarraf dan ruang lingkupnya. Yu'arifu ulama'ul arabiyyati, para ulama bahasa Arab itu mendefinisikan, yu'arifu mendefinisikan, mengartikan ilmu sarfi, ilmu sarf itu, bi'annahu, yakni bahwasanya ilmu sarf itu adalah al-ilmu alladhi tu'rafu bihi kaifiyatu siyaghatil abniyatil arabiyyati, yakni ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaifiyah, tata cara siyaghatil abniyatil arabiyyati, pembentukan abniyah, ya, bentuk-bentuk bahasa Arab, bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Ini ilmu yang digunakan untuk mengetahui tata cara pembentukan bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Wa ahwalu hadhihi al-abniyati, dan keadaan bentuk-bentuk kata ini, allati laysat i'raban wala bina'an, yang bukan i'rab dan bukan pula bina. Jadi keadaan-keadaan bentuk kata ini bukan termasuk i'rab dan juga bukan bina. Iya. Bina itu lawan dari i'rab. Kalau i'rab itu keadaan perubahan akhir kata, kalau bina keadaan yang tetap pada akhir kata. Ini. Wal maqsudu bil abniyati huna hay'atul kalimati. Dan yang dimaksud dengan abniyah, bentuk atau rupa di sini adalah hay'atul kalimati. Hay'ah, bentuk atau rupa kata tersebut. Wa makna dzalika annal arabal qudamaa, dan makna dari itu bahwasanya orang-orang Arab terdahulu fahimu as-sarfa, mereka memahami sharaf. Ala annahu dirasatun li bunyatil kalimati. Li bunyatil kalimati, bahwasanya sharaf itu adalah pelajaran untuk membentuk kata, membangun kata. Wa huwa fahmun sahihun, dan itu adalah pemahaman yang benar, yang sahih. Fil itaril ami, fil itaril ami, dalam kerangka secara umum, dalam kerangka yang umum. Lidar fil lughawiyyi, dalam pelajaran bahasa. Ghairu annal muhaddithina yarawna, hanya saja orang-orang yang belakangan, orang-orang sekarang ini, muhaddithin, yang apa, generasi baru, yarawna, mereka memandang, melihat, anna kulla dirasatin tatasilu bil kalimati, bahwasanya setiap pelajaran yang terkait dengan kata, au ahadi ajza'iha, atau salah satu dari bagian-bagian kata, wa tu'addi ila khidmatil ibarati, dan menyampaikan, memberikan, ya, khidmatil ibarati, ya, pelayanan dari ungkapan wal jumlati, dan jumlah atau kalimat, au bi ibarati ba'dihim, atau dengan ungkapan sebagian mereka, tu'addi ila ikhtilafil ma'anil nahwiyyati, yang memberikan, ya, memenuhi makna-makna secara nahwu. Kulli dirasatin min hadzal qabili, setiap pelajaran dari arah ini, dari sisi ini, hiya sarfun, itu adalah sarf. Jadi yang difahami atau yang menurut pendapat orang-orang mutaakhirin, orang-orang akhir-akhir ini, demikian setiap pelajaran yang terkait dengan kata atau bagian-bagiannya dan memberikan bantuan untuk pada ibarat, pada ungkapan ataupun kalimat, ya, perbedaan makna secara nahwu, itu semua termasuk sharaf. Wa min hadha ar-ra'yi nastati'u, dan dari pendapat ini nastati'u an nafhama, kita bisa memahami ilmu sharfi al-musharaf itu min khilal at-taqibil ati, dari atau di antara urutan berikut ini. Awalan yang pertama, ilmu aswatil lughawiyyati, ilmu suara bahasa atau bunyi bahasa. Yadrusu al-unsur, itu mempelajari al-unsur, ya, itu asal atau pokok, ya. Yadrusu al-unsur al-awwala, mempelajari pokok asal yang awal, yang pertama. Alladhi tatakawwanu minhu al-lughatu, yang menyusun bahasa, ya, artinya bahasa itu disusun darinya. Jadi ilmu bahasa, ilmu bunyi bahasa tadi, itu nanti yang akan menyusun, yang akan membentuk, ya, membangun bahasa, membangun kata. Ini dari suara dari bunyi tadi. Aing yadrusu sauta al-mufrada, yakni mempelajari suara atau bunyi yang mufrad atau bunyi itu sendiri. Fi zatihi, pada zatnya. Au fi alaqatihi ma'a ghairihi, atau pada hubungannya dengan yang lain. Ya, ini. Jadi semacam tadi, ini pada bagian pelajaran mungkin tentang makhraj huruf atau yang semisalnya, ya, tentang tajwid atau yang semisalnya, itu termasuk ini. Sanian, kemudian yang kedua, ilmu sarfi yadrusu al-kalimata, ilmu as-sarf, mempelajari al-kalimat, mempelajari kata. Salisan yang ketiga, ilmu nahwi yadrusu al-jumlata, yaitu ilmu nahwu yang mempelajari al-jumlah, mempelajari kalimat. Ini. Jadi ini urutannya. Urutan ilmu yang dasar dalam bahasa Arab, ilmu aswat, kemudian ilmu sarf, kemudian baru ilmu nahwu. Ya, jadi dari yang paling dasar, ya, yang paling pokok, dari bunyi dulu, ya, kemudian baru sarafnya, membentuk kata, kemudian baru nahwu, menyusun kata-kata tadi dalam sebuah kalimat sehingga bisa didapatkan pemahaman yang tepat dan benar. Wa min hadha tartibi nastabi'u an nudrika, dan dari urutan ini kita bisa mengetahui anna kafiran min masail sarfi, bahwasanya kebanyakan dari permasalahan saraf la yumkinu fahmuhu duna dirasatun duna dirasatin lil aswati, tidak mungkin untuk memahaminya tanpa mempelajari suara-suara, mempelajari bunyi-bunyi. Wa bi khassatin, dan secara khusus fi maudhu'in, dalam satu pokok pembahasan, kal i'lali wal ibdali, seperti i'lal dan ibdal. Kama anna adadan kabiran min masail nahwi, sebagaimana bahwasanya sejumlah besar atau banyak jumlahnya min masail nahwi, yang termasuk permasalahan-permasalahan nahwu, la yumkinu fahmuhu, tidak memungkinkan untuk memahaminya, illa ba'da dirasatil sharfi, kecuali sesudah mempelajari as-sharf. Wa ala zalika, dan atas hal itu, yara mu'dhamul lughawiyyin al-muhaddithina, sebagian besar ahli bahasa saat ini berpendapat, ya, darsan nahwi wa sarfi tahta qismin wahidin, bahwasanya pelajaran nahwu dan sarf itu berada pada satu bagian, di bawah satu bagian, berada dalam satu bagian. Wa yusammuna an-nahwa, dan mereka menamakannya dengan ilmu nahwu. Fi hadhihi al-halati, wa yusammuna an-nahwa fi hadhihi al-halati, dan mereka menamakan ilmu nahwu dalam keadaan ini, yakni grammar, dalam bahasa Inggris ya disebut grammar. Jadi ilmu nahwu dalam keadaan ini dinamakan disebut dengan grammar. Ala ayasmula, yang itu mencakup awalan as-sarfa, as-sarf yakni morfologi pembentukan kata, kemudian tsanian an-nazmu, an-nazm yakni sintaksis, ya, menyusun kalimat ini. Jadi ahli bahasa yang mutaakhirin tadi berpendapat bahwasanya nahwu dan sharaf itu dalam satu bagian, dan mereka menamakan nahwu itu sebagai grammar yang itu mencakup sharaf dan nazam. Ya, ilmu nahwu itu mencakup sharaf dan mencakup nazam. Ini sharaf disebut morfologi, kemudian nazam itu diistilahkan dengan sintaksis. Ini istilah dalam bahasa lainnya. Ini. Wa hadha ar-ra'yu. Ini yabni ya, wallahu a'lam. Wa hadha ar-ra'yu yabni 'ala asasin sahihin, dan pendapat ini menetapkan atau ia menetapkan pada dasar yang benar. Li'anna sarfa yushakkilu muqaddimatan daruriyatan. Karena sarf itu membentuk, menyusun ya, muqaddimatan daruriyatan ya, pendahulu ya, yang penting, pendahuluan yang penting li dirasatin nahwi, untuk mempelajari ilmu nahwu. Ini. Jadi sarf itu membentuk, menyusun sesuatu yang sangat penting, yang didahulukan atau sebagai pendahuluan ya, katakanlah itu ya, membentuk, menyusun pendahuluan yang sangat penting bagi ilmu nahwu. Walina khudha mathalan, kita ambil contoh al-jumlatal atiyata, kalimat berikut ini, Zaidun qari'un kitaban. Zaidun qari'un kitaban. Zaid membaca kitab. Fa anta la tastati'u an ta'rifa mawqi'a kalimata kitaban. Engkau tidak bisa untuk mengetahui mawqi'a, kedudukan, jabatan kata kitaban. Illa, kecuali, idza 'arafta anna kalimata qari'un ismu fa'ilin. Kecuali jika engkau mengetahui bahwasanya kata qari'un itu adalah isim fa'il. Isim fa'il apa? Nanti akan dipelajari. Isim fa'il demikian-demikian, hukumnya demikian, amalnya demikian. Nah, baru sesudah itu bisa mengetahui tadi tempat kedudukan kitaban. Sehingga di situ kitaban dibaca dengan fathah, mansub dengan fathah. Ya, karena dia sebagai maf'ul bih dari qari'un. Tahunya dari mana? Ya dari bentuk qari'un itu tadi. Ya, bentuk qari'un itu bagian dalam pelajaran ilmu sharaf. Ini. Ai, maksudnya apa? Annaka la ta'rifu al-wazifatan nahwiyata. Bahwasanya engkau tidak mengetahui fungsi jabatan nahwu, wazifah, fungsi jabatan nahwu li kalimati kitaban, pada kata kitaban, illa bima'rifati al-bunyat, bima'rifati al-bunyati as-sarfiyati li kalimati qari'un. Kecuali dengan mengetahui bentuk sharaf atau bangunan sharaf pada kata qari'un tadi. Wahagadah, dan demikianlah. Jadi bisa membaca dengan tepat benar kalimat ini, nahwunya zaidun qari'un kitaban, kecuali tadi dengan mengetahui bentuk secara sharafnya. Wal waqi'u anna ulama al-arabiyyatil qudama'a, yang terjadi, yang ada bahwasanya ulama bahasa Arab terdahulu lam yufassilu bainan nahwi was-sarfi, tidak memisahkan antara nahwu dan sharaf. Wala tazalu kutubun nahwi al-qadimatu mundu kitabi Sibawaihi tashmulul almaini ma'an. Dan senantiasa ya, selalu keadaannya kitab-kitab nahwu terdahulu sejak kitabnya Sibawaih ini ahli nahwu ya, itu mencakup dua ilmu itu bersama-sama ya, jadi sejak kitab Sibawaih, kitab Nahwu yang terdahulu itu mencakup dua ilmu tersebut, yaitu Nahwu dan Sharaf, itu bersama-sama. Selalu demikian. Ya. Wa minal lafidin dan yang nyata, yang nampak, lin nadhari, untuk diperhatikan, annal alimil lughawiyil azimi, bahwasanya seorang alim ahli bahasa yang besar, yakni Abul Fathi Utsman Ibnu Jani, qad asyara ila an yakuna darsus sarfi qabla darsin nahwi, sungguh telah mengisyaratkan bahwasanya pelajaran sharaf itu sebelum pelajaran nahwu. Faqala fi kitabihil munsifi, beliau berkata dalam kitab beliau yaitu Al-Munsif, fat tasrifu innama huwa li ma'rifati anfusil kalimatis sabitati. Tasrif itu adalah ilmu untuk mengetahui keadaan kata yang tetap itu sendiri. Ya, tasrif itu untuk mengetahui keadaan kata yang tetap. Ini. Wa nahwu innama huwa li ma'rifati ahwalihi al-mutanaqqilatu. Al-mutanaqqilati. Adapun nahwu itu untuk mengetahui keadaan-keadaan kata yang berpindah-pindah, yang berubah-ubah. Ala taro annaka idza qulta, tidakkah engkau melihat bahwasanya jika engkau mengatakan qama bakrun, bakrun dhamma, wa raaitu bakrun, bakrun huruf akhirnya di fathah, wa marartu bi bakrin, bakrin huruf akhirnya di kasrah. Ini fa innaka innama khalafta baina harakati hurufil i'rabi, maka sungguh engkau ya memisahkan atau membedakan antara harakat-harakat huruf i'rab. Ya, lihtilafil amili, karena perbedaan amil. Ya, bakrun, bakron, bakrin. Berbeda. Karena apa? Amilnya berbeda. Penyebabnya berbeda. Walam tu'rid libaqil kalimati, dan engkau tidak berpaling, engkau tidak berpaling pada sisa kata yang lainnya. Artinya yang awal, yang tengah sampai sebelum akhir tidak engkau perhatikan. Hanya huruf akhirnya saja. Bakrun, bakron, bakrin. Bak kafnya tetap sama kan, tidak dilihat. Yang dilihat hanya akhirnya saja. Ini nahwu demikian. Wa idza kana dzalika kadzalika, dan jika hal itu seperti itu, faqad kana minal wajibi, maka sungguh termasuk yang wajib, ala man arada ma'rifatan nahwi, pada siapa saja yang ingin mengenal, mempelajari nahwu, ayyabda'a bima'rifatit tasrifi, untuk memulai mengenal tasrif. Li'anna ma'rifata dhati syai'i at-sabit, karena mengetahui sesuatu yang tetap, yang bagi ayyakuna aslan, itu semestinya menjadi asal, menjadi pokok, menjadi dasar. Li'ma'rifati halihi al-mutanaqqilati, untuk mengetahui keadaannya yang berpindah-pindah, yang berubah-ubah. Ya. Jadi mengetahui sesuatu yang keadaannya tetap, yang kokoh, itu menjadi dasar untuk mengetahui keadaan sesuatu tadi yang berubah-ubah. Ya. Sharaf kan tetap ya, bakrun misalnya tadi ya, ya bakrun seperti itu. Yang berubah-ubah yang hanya yang akhirnya saja. Ini. Jadi untuk mengetahui yang akhirnya, tentunya yang pokok, yang dasar, yang awal sampai sebelum akhir, ini harus diketahui terlebih dahulu. Ini maksudnya demikian. Wa mahma yakun min amrin, dan bagaimanapun keadaan perkara ini, fa inna ulama al-arabi yuhadiduna midan al-sorfi. Maka sungguh para ulama bahasa Arab itu membatasi ruang lingkup ilmu sharaf. Mereka membatasi ruang lingkup ilmu sharaf bi annahu dirasatun li nau'aini faqat, bahwasanya ilmu sharaf itu pelajaran untuk dua macam saja. Ya, minal kalimati, pada kata. Dua macam bagian ya pada kata. Awalan yang pertama al-ismul mutamakkinu, yaitu isim mutamakkin, isim yang kokoh. Ya, artinya bentuk isim yang sudah kokoh, sudah tetap demikian, keadaannya tetap demikian. Ini disebut isim mutamakkin. Selanjutnya yang kedua, al-fi'lul mutasarrifu, fi'il yang berubah-ubah. Jadi dua jenis ini yang merupakan bahasan atau ruang lingkup dalam ilmu sharaf. Wa makna dzalika, maknanya apa? Makna dari itu, annahu la yadrusu al-harfa. Bahwasanya sharaf itu tidak mempelajari huruf. Walal ismal mabniyah, dan tidak pula mempelajari isim yang mabni. Seperti hadza, alladzi, itu kan isim mabni, itu tidak dipelajari dalam sharaf. Walal fi'lal jamidah, dan juga tidak pula mempelajari fi'il jamid, fi'il yang tetap keadaannya. Seperti laisa, ya, hati, itu fi'il jamid, keadaannya tetap, itu tidak dipelajari dalam ilmu sharaf. Wal'ana, dan sekarang, nabda'u bidirasatil abwabi, kita memulai pelajaran bab-bab allati ihtamma biha al-qudama'u, yang dipentingkan oleh orang-orang terdahulu, ahli-ahli bahasa terdahulu, wallati nara laha ahmiyatun, dan yang kita pandang itu mempunyai kepentingan, artinya sesuatu yang penting, fit tadbiqil lughawi, dalam tadbiq lughawi, dalam penerapan bahasa. At-tadbiq itu maknanya penerapan atau penyesuaian. Ini at-tadbiq sharfi berarti penerapan sharf, penyesuaian ilmu sharf. Ini ya pembahasan atau pendahuluan, ini pengantar tentang ilmu sharf ini, menunjukkan pentingnya ilmu sharf. Jadi tidak bisa diabaikan begitu saja, tidak bisa hanya yang dipelajari hanya ilmu nahwu saja. Ya, itu nanti ya dapatnya separuh, ya, pemahamannya juga separuh atau mungkin kurang karena ilmu sharafnya tidak difahami. Ya, jadi penting sekali untuk kita semua mempelajari ya, ilmu sharaf ini sebagai salah satu ilmu yang dasar dalam bahasa Arab. Ada yang ditanyakan mungkin? Ya, ini masih pendahuluan pengantar ya, jadi seperti itu. Kemudian nanti pada pembahasan berikutnya sudah mulai ditunjukkan contoh-contoh ya, perubahan-perubahannya ya, dan semacamnya. Di halaman berikutnya, pembahasan berikutnya sudah ditunjukkan contoh-contohnya. Ini juga masih secara umum. Nanti akan demikian-demikian ya. Ini apa semacam cuplikan-cuplikannya seperti ini ya. Ini ada pembahasan lebih rinci ya nanti pada beberapa halaman atau pembahasan yang akan datang insyaallah. Itu dulu untuk pagi ini, kalau tidak ada yang ditanyakan. Wa idza kanat, mana? Ini dulu ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.